Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, walhamdulillah kita memuji Allah atas semua nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Dan kita bersyukur kepada Allah atas segala dan semua limpahan nikmat, kasih sayang, anugerah yang sangat luar biasa senantiasa tercurah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, untuk kesekian kalinya Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan dan mengizinkan kita semua untuk bisa duduk bersimpuh di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah kehormatan dan kemuliaan yang tidak pantas kita sia-siakan atau kita pandang ringan. Nah, ya. Harus kita sikapi dengan rasa syukur, memuji Allah dan berterima kasih kepada Allah karena kita masih diberikan taufik olehnya, masih diberikan kemudahan untuk bisa istiqamah di dalam menuntut ilmu. Baik, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersua dan berjumpa dalam rangka mengkaji salah satu kitab karya ulama ahli sunnah wal jamaah yang sangat barakallahu fikum nafisah, yang sangat berharga, yang sangat berfaedah, yang berisikan tentang keyakinan-keyakinan akidah dan ideologi ahlu sunnah wal jamaah. Kita masih dalam bab bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Ya, salah satu kelompok sempalan, kelompok yang menyimpang barakallahu fikum di dalam tubuh umat Islam, yaitu penyimpangan mereka dalam perkara takdir. Ya, barakallahu fikum. Nah, mereka-mereka yang meragukan, tidak meyakini akan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang lebih yakin dengan perbuatan hamba itu sendiri. Nah, maka di dalam bab ini akan beliau bantah, akan beliau sanggah keyakinan tersebut dan sisi kesalahan dan penyimpangannya. Alhamdulillah kita telah membaca uraian yang singkat dari beliau. Jazakumullah khairan. Beberapa hal-hal penting dalam memahami takdir. Nah, kita sekarang masuk pada beberapa argumen dalil yang beliau nukilkan barakallahu fikum tentang iman kepada takdir. Ya. Terakhir kita membaca surat Al-An'am ayat ke-20. Wa minhum may yastami'u ilaika ila akhiriha. Kita lanjutkan penukilan beliau yang berikutnya. Wa qala ta'ala fi hadhihi surah, yaitu masih dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, may yuridillahu ayyahdiya, may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yus'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Allah mengatakan, barang siapa atau siapapun yang Allah inginkan mendapatkan petunjuk dari Allah, maka akan Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Tidak peduli di mana dia tinggal. Kalau orang itu Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka dia akan dapat hidayah. Ya. Nah. Walaupun mungkin dia tinggal barakallahu fikum di tempat yang semuanya adalah orang-orang kafir. Nah, mayoritasnya adalah orang-orang kafir. Tapi kalau memang itu adalah suratan takdir bagi dia, maka Islam itu akan datang dan disambut oleh dia. Ya, nah. Cukup banyak cerita saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang memeluk agama Islam, padahal barakallahu fikum na'am, ya. Dia tinggal di lingkungan orang-orang kafir, di lingkungan orang-orang non-muslim. Nah, ada saja satu sebab dari sebab-sebab yang menyebabkan dia barakallahu fikum beriman kepada Al-Qur'an, kepada Rasul, dan dengan ya sukarela menyatakan keislamannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ada yang sampai bertahun-tahun dia harus merahasiakan itu karena mengkhawatirkan keselamatan jiwanya. Nah, tapi ketika dia berhasil berangkat haji atau umrah, nah di situ air matanya tumpah ruah. Ya. Dia merasakan luar biasa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Barakallahu fikum na'am. Wah, itu sangat bahagia. Karena sebelumnya dia sendirian. Ya, nah, untuk sholat dia lihat-lihat. Nunggu orang sepi baru sholat. Ya, nah, barakallahu fikum. Taib, dia menjaga ajaran agama Islam itu barakallahu fikum sembunyi-sembunyi. Nah, ya, ketika Allah berikan kemudahan bagi dia untuk barakallahu fikum pergi ke tanah suci, wah itu menangis sejadi-jadinya dia. Nah, barakallahu fikum. Taib, ya. Itulah yang namanya hidayah. Ya. Kalau Allah menghendaki seorang itu untuk mendapatkan hidayah, akan Allah lapangkan hatinya. Walaupun dia tinggal, barakallahu fikum, na'am, di kegelapan, kekafiran, kekufuran. Ada saja jalan seorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalaluh. Wa may yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Tapi siapapun yang Allah inginkan untuk tersesat, akan Allah jadikan hatinya sempit dan sakit ketika menerima Islam. Ka'annahu yus'adu fis sama. Seolah-olah dia itu diperintahkan untuk mendaki langit. Nyesek langsung dadanya. Ya. Ngap langsung apa? Napasnya. Nah. Kalau orang itu Allah inginkan tersesat. Walaupun dia tinggal di sebuah keluarga yang kuat dalam memegangi agama. Keluarganya adalah keluarga pondok pesantren. Ahum ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Dari bapaknya, dari pamannya, dari saudaranya, lingkungan keluarganya itu pondok pesantren, semua orang pondok pesantren. Tapi ketika Allah tidak menginginkan hidayah kepada dia, nah, disuruh mondok itu beratnya luar biasa. Ya, nah. Padahal orang dari luar, barakallahu fikum, na'am, ya, pengen sekali, barakallahu fikum, na'am, untuk bisa masuk di pondok pesantren tersebut, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Kalau bisa nyogok, ya nyogok barangkali, barakallahu fikum, na'am. Saking pengennya. Tapi dia, barakallahu fikum, yang Masya Allah, lahir di keluarga lingkungan pondok pesantren, ketika Allah tidak memberikan dia taufik dan hidayah, ya sempit bagi dia. Nah, tidak ada kesukarelaan, tidak ada kelapangan. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Ya, itulah yang namanya hidayah. Ya, yang tadi tinggal di negeri kafir dalam keluarga kafir. Tak ada satupun teman dia yang muslim. Ketika Allah inginkan hidayah, dapat itu orang hidayah. Lapang dadanya menerima Islam. Yang satu ini sebaliknya. Ya, Allah kasih dia lingkungan yang bagus, keluarga yang baik. Barakallahu fikum, na'am. Ya, tapi ketika Allah tidak berikan dia taufik dan hidayah, dia tidak akan mendapatkan kelapangan. Na'am. Ya. Bukan salah bapaknya, bukan salah temannya, bukan salah pamannya, bukan salah siapapun. Karena orang-orang yang ada di keluarga itu sudah berusaha merayu dia, membujuk dia, mengajak dia, menasihati dia. Nah, barakallahu fikum. Ya. Untuk mempelajari Islam, mengamalkan Islam, barakallahu fikum. Nah. Tapi karena Allah masih menutup hatinya, semuanya mental. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Seolah-olah disuruh apa? Mendaki langit. Berat sekali. Padahal jarak antara dia, rumahnya dengan pondok pesantren, ya. Nah, hanya berjalan kaki. Barakallahu fikum. Nah, iya. 2 menit sampai. Tapi ketika disuruh masuk, nah itu tadi. 1 langkah itu, ya, nah, seolah-olah memikul beban ratusan ton. Berat. Nah, barakallahu fikum. Nah, itulah yang namanya hidayah. Allah membolak-balikkan hati siapapun yang Allah inginkan. Barakallahu fikum. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah jadikan kotoran itu pada orang-orang yang tidak beriman. Naam. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala yaqulullahu taala mubayyinan li'ibadihi. Allah taala di dalam ayat ini berkata dalam rangka menjelaskan kepada hamba-hambanya alamata sa'adatil abdi wa hidayatuhu wa alamata syaqawatihi wa dalalahu. Allah ingin menjelaskan di dalam ayat ini kepada hamba-hambanya, kepada kita semua tentang tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Tanda-tanda hidayah, taufik, petunjuk bagi seorang hamba. Dan juga tanda-tanda kebinasaan, kecelakaan bagi dia dan juga kesesatannya. Nah, ya. Jadi di dalam ayat ini terdapat tanda bagi kita semua. Fungsinya, ingat baik-baik, bukan untuk menjudge, menghakimi orang lain. Paham? Itu poin penting. Ya. Nah, jangan antum ketika kita sampaikan faedah ini, oh yang Ustadz bilangin si Fulan, mirip benar ceritanya. Oh ini si Alan ini Ustadz. Nah, itu buruk pemahamannya. Ya, itu bukanlah pola berpikir orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beriman. Ya, sifatnya ahli surga itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasul, yang pertama kali mereka tuju adalah diri mereka sendiri. Ya, jadi ayat itu mereka jadikan sebagai cerminan bagi diri mereka. Nah, tidak mereka gunakan untuk menunjuk si Fulan atau si Alan. Fulanah atau Allanah. Ya. Langsung mereka bercermin dengan ayat tadi. Barakallahu fikum. Nah. Tidak mereka tuduhkan ke siapa-siapa. Ya. Taib. Sebagaimana pada kisahnya salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan jaminan surga, Thabit ibnu Qais ibnu Syammas, beliau adalah seorang khatib, termasuk jajaran khatibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dapat jadwal tetap khutbah di Masjid Nabawi ketika Rasul masih hidup. Luar biasa. Ya, nah, barakallahu fikum. Dan beliau ini kalau berkhutbah, karakter suaranya itu khas. Ya, jahuri. Jahuri itu menggelegar. Suaranya itu lantang. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib, keras. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang melarang orang-orang beriman untuk mengangkat suara mereka di hadapan Rasul, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, barakallahu fikum. Habis itu Thabit ibnu Qais ibnu Syammas tidak pernah lagi terlihat di dalam majelis-majelisnya Rasul. Nah, ya, mengurung diri di dalam rumah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur seorang guru, sebagai figur seorang ayah, sebagai figur seorang pendidik, mengamati kok ada di kalangan sahabatnya, muridnya, anak didiknya yang lama tidak kelihatan. Rasul tanya, Sabit kemana? Kok enggak kelihatan? Nah, para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, Sabit di rumah. Lah, kenapa enggak pernah keluar? Karena semenjak turun ayat yang kemarin, ya, dia merasa ayat itu turun untuk dirinya. Karena dia kalau khutbah keras suaranya, mengangkat suaranya dalam keadaan Anda ada di hadapannya. Jadi dia merasa ayat itu turun untuk dia. Barakallahu fikum. Akhirnya dia malu. Iya, nah, enggak pernah lagi nongol. Maka harus mengatakan, kata siapa? Tidak benar itu. Fa innahu min ahlil jannah, justru Sabit itu adalah ahli surga. Bukan ahli neraka, dia itu ahli surga. Nah, itulah di antara karakter ahli surga. Ya, barakallahu fikum. Jadi setiap ayat Al-Qur'an yang turun itu tidak dia arahkan ke siapa-siapa, dirinya dahulu. Nah, barakallahu fikum. Itu cara berpikirnya ahli surga. Mafhum? Nah, ya. Baik, begitu juga ayat ini tadi, jangan antum berpikir kayaknya ustaz nyindir si fulan. Kayaknya Ustadz nyindir si Alan. Nah, tidak. Ya. Tayyip. Menyindir diri saya sendiri. Barakallahu fikum. Nah, tayyip. Itu pola pikir yang benar. Paham? Nah, itu sebagai bentuk introspeksi kepada diri kita sendiri. Kita lihat sekarang ini kita berada pada tanda yang mana? Tanda orang-orang yang bakal bahagia mendapat hidayah. Atau sekarang kondisi kita berada pada kondisi orang-orang yang tanda-tandanya itu celaka dan tersesat. Sudah, koreksi aja diri kita. Selama ini kita di pondok gimana rasanya? Berat atau ringan? Enteng atau berat? Semangat atau tidak semangat? Nah itu saja. Lihat. Ya, nah, kalau kita merasa berat, kita merasa tersiksa, kita merasa tidak nyaman, lah hati-hati. Berarti Anda berada di tanda-tanda tadi, orang yang Allah tidak inginkan dia mendapatkan hidayah, Allah orang yang Allah ingin sesatkan dia, berat. Ya, nah, dalam menerima Islam ini, dalam menjalani Islam ini. Nah, itu artinya sudah ada lampu kuning kelap-kelip. Hati-hati. Anda berada di posisi. Ya, na'am. Mahzur. Danger. Ya, bahaya. Itu saja. Jadi jangan mikirin ke siapa-siapa ini. Buat kita sendiri. Barakallahu fikum, na'am. Ya. Baik. Barang siapa yang merasakan enteng, ringan, semangat ketika mondok, ketika belajar, nah, falyahmadillah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau, inna man insyaraha sadrahu lil Islam ay ittasa'a wanfasaha fastanara binuril iman wa huyya wa huyya bi dhaw'il yaqin fatma annat bidzalika nafsuhu fatma annat bidzalika nafsuhu wa ahabbal khaira wa tuwi'at lahu nafsuhu wa tuwi'at lahu nafsuhu fi'lahu mustalzidun bihi ghairu mustasqilun ghairu mustasqilun fa inna hadha alamatun ala annallaha qad hadahu wa manna alaihi bitawfiq wa suluki aqwamit tariq. Nah, jadi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, inna man insyaraha sadruhu lil Islam, orang yang dadanya lapang menerima Islam, maksudnya ittasa'a wanfasaha, dadanya itu barakallahu fikum ya, melapang dan meluas. Nah, jadi begitu longgar dalam menerima Islam. Fastana robi nuril iman, di mana dirinya barakallahu fikum bersinar dengan cahaya keimanan. Wahoyiya bidau il yakin, dan dirinya dihidupkan dengan sinar keyakinan. Fatma'an nasbizalika nafsuhu, sehingga jiwanya begitu tenang dengan ajaran-ajaran Islam. Wa ahabbal khair, dia menyukai kebaikan. Wa tuwi'at lahu nafsuhu fi'lahu, di mana jiwanya dibuat tunduk, dibuat patuh dalam mengerjakan hal-hal kebaikan, kebajikan. Mustalzidun bihi, bahkan dia merasakan kelezatan yang luar biasa. Jadi dalam menjalankan agamanya, dalam melakukan kebaikan, dia merasakan lezat yang luar biasa. Nah, barakallahu fikum ya. Senang yang luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ketika dia berada di pondok pesantren, benar-benar nyaman, senang sekali. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Menanti datangnya ustaz, barakallahu fikum, na'am, mencatat pelajaran-pelajaran yang disampaikan, menyimak, mendengar nasihat-nasihat gurunya. Dia senang. Dia merasakan kelezatan yang luar biasa. Nah, justru ketika barakallahu fikum, ya, dia jauh dari majelis ilmu tadi, dia merasakan gersang, dia merasakan kering, dia merasakan hampa. Nah, ya, dia berangan-angan kapan segera kembali lagi. Kata beliau, hadza alamatun ala annallah qad hadahu, itu berarti sebuah tanda, sebuah sinyal yang menunjukkan kalau Allah telah memberikan hidayah taufiknya kepada kita. Kalau itu rasa yang Anda rasakan ketika barakallahu fikum ya menjalankan agama ini, ketika berada di pondok pesantren ya, barakallahu fikum. Nah, kalau itu yang Anda rasakan, falyahmadillah, barakallahu fikum, berarti Anda lagi berada di dalam fase, di dalam kondisi hidayah, barakallahu fikum. Nah, wa manna alaihi bitaufiq, dan Allah berikan anugerah kepada dia taufiq, wa suluki aqwami tariq, menempuh jalan yang paling lurus. Nah, ya, barakallahu fikum. Artinya jalur yang antum pilih itu sudah benar. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Jelas tujuannya, jelas rutenya, kemana finishnya. Jelas kalau kondisi Anda seperti itu. Nah, ya. Bukan jalan yang berkelok-kelok, yang tidak jelas di mana ujungnya, yang begitu banyak jurang di samping-sampingnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa anna alamata man yuridillahu ayyudillahu. Wa anna alamata man yuridillahu ayyudillahu ayyaja'ala sadrahu bayyikan haraja. Dan bahwasannya di antara tanda Allah menginginkan orang itu tersesat adalah Allah menjadikan hatinya begitu sempit, hatinya begitu, barakallahu fikum, na'am, tayyib, ya, terhimpit dadanya sempit, dadanya, barakallahu fikum, ya, nyesek, na'am, sulit untuk menerima Islam. Ai fi ghayati bayqi anil iman wal ilmi wal yaqin. Naam. Ai fi ghayati bayqi anil iman wal ilmi wal yaqin. Dadanya itu pada puncak kesempitan dari keimanan, dari ilmu dan keyakinan. Ya. Jadi untuk menerima nilai-nilai keimanan, untuk menerima ilmu-ilmu agama, untuk menerima keyakinan akidah-akidah yang benar, itu sempit dadanya, enggak bisa menerima. Ya, barakallahu fikum. Naam. Lebih cenderung untuk menolak, mengeluarkan kembali. Sudah dimasukkan, muntahkan lagi. Masukkan, dimuntahkan lagi. Nah, ya. Itu berarti tanda-tanda. Ya, orang ini diinginkan oleh Allah untuk tersesat. Barakallahu fikum. Qad in ghamasa qalbuhu fi syahawati fi syubuhati wa syahawat. Qad in ghamasa qalbuhu fi syubuhati wa syahawat. Tanda-tandanya adalah hatinya itu tenggelam dalam lautan syubhat, dalam lautan syahwat. Nah, iya. Taib. Ibadahnya enggak semangat, senangnya main-main. Barakallahu fikum, na'am. Ya. Belajarnya juga enggak semangat, senangnya main-main. Barakallahu fikum, na'am. Taib. Nah, itu berarti tanda-tanda. Warning, lampu kuning itu bahaya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia lebih tenggelam dalam lautan syubhat, dalam lautan syahwat. Fala yasilu ilaihi khairun. Fala yasilu ilaihi khairun. Tidak akan sampai kepadanya nilai-nilai kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau diajak untuk sesuatu yang baik, berat. Diajak untuk melakukan yang baik, menolak. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. La yansharihu. La yansharihu qalbuhu li fi'lil khair. Hatinya tidak lapang untuk melakukan kebajikan. Ya, tadi berat. Mau sholat berat. Mau menghafal Quran berat. Gak usah menghafal. Baca aja berat. Males. Barakallahu fikum, na'am. Ya. menghadiri taklim juga males. Barakallahu fikum na'am. Seringnya sembunyi-sembunyi kucing-kucingan sama ustadznya, ya. Barakallahu fikum na'am. Enggak kelihatan gregetnya, enggak kelihatan semangatnya. Ah itu berarti indikasi, ya. Nah, sudah jangan lihat siapa-siapa, jangan toleh kanan kiri, lihat diri antum aja. Jangan lihat teman. Hai si fulan itu ustaz. Nah, ya. Itu pola berpikir yang buruk. Lihat diri antum sendiri. Nah, koreksi. Berarti anda dalam kondisi yang ini ustaz. Bahaya ustaz. Iya bahaya. Segera. Ya. Nah, mencari jalan yang benar. Barakallahu fikum. Nah. Ka'annahu min daiqihi wa shiddatihi yakadu yas'udu fis sama' ka'annahu min daiqihi wa shiddatihi yakadu yas'udu fis sama'. Gambarannya kata beliau seolah-olah dia karena begitu sempitnya dada tadi dalam menerima hal-hal yang baik, ya gambarannya seperti seseorang yang disuruh untuk mendaki langit. Ya. Barakallahu fikum. Bukan gunung, langit. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Nah, mendaki gunung aja barakallahu fikum berat. Baik. Enggak usah sampai ke puncak, baru di kaki gunungnya udah mengeluh, ya. Betisnya keramlah, kakinya yang melepuhlah, barakallahu fikum na'am. Ya, sudah jatuh berapa kali dia? Belum sampai puncak. Ya, nah. Tayyib. Itu baru mendaki gunung. Ya, barakallahu fikum na'am. Gunungnya pun bukan Gunung Semeru, bukan Gunung Bromo. Gunung Sirawiti yang di sini nih, di Sedayu sini, yang enggak jauh-jauh ya, barakallahu fikum na'am. Pendek padahal. Barakallahu fikum. Apalagi mendaki langit. Ya, nah, lihatnya aja capek sudah. Disuruh mendaki itu. Nah, gambarannya seperti itu. Ya, nah. Lihat Al-Qur'an. Aduh. Ya, barakallahu fikum. Nah. Lihat kitab. Waduh. Ya. Baik, berat. Nah, gambarannya seperti orang yang mendaki. Alladzi la hilata lahu fihi, di mana dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya saking beratnya. Nah, wa hadza sababuhu adamu imanihim, dan ini kata beliau sebabnya adalah tidak adanya iman pada mereka. Iya. Jadi dia kehilangan keyakinan. Apa yang membuat dia semangat, terpicu dan terpacu untuk melakukan sebuah kebajikan. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Sehingga dia merasa hampa, hambar. Huwallazi aujaba ayyaj'ala Allahu ar-rijsa 'alaihim. Huwallazi aujaba ayyaj'ala Allahu ar-rijsa 'alaihim. Itulah yang menyebabkan Allah menjadikan kotoran itu pada diri mereka, kotoran hati. Iya. Nah, karena hatinya tidak dibersihkan dengan keimanan sehingga endapan-endapan kotoran syubhat dan syahwat itu menumpuk. Li'annahum saddu ala anfusihim. Li'annahum saddu ala anfusihim babar rahmah wal ihsan. Karena mereka telah menutup pada diri mereka pintu-pintu kasih sayang Allah dan kebaikan Allah. Dengan keengganan tadi. Berarti antum itu sedang menutup pintu kasih sayang Allah dan pintu kebaikan Allah pada diri antum. Ketika antum enggan menjalankan hal-hal yang baik. Berarti antum sendiri yang nutup pintu. Ya, nah. Padahal Allah ingin memberikan kasih sayang yang melimpah, kebaikan yang melimpah kepada kita. Nah, tapi karena kemalasan tadi, karena keengganan tadi, akhirnya ya enggak bisa masuk karena kita sendiri yang menutup. Nah, jadi jangan salahkan kalau barakallahu fikum rezekinya sempit. Ya. Nah, kok susah sekali barakallahu fikum. Nah, rezekinya baik itu rezeki berupa materi atau rezeki berupa ilmu atau rezeki berupa amal saleh. Nah, karena keengganan kita itulah yang menutup pintu-pintu rezeki tadi. Wahada, kata beliau, mizanun la ya'ulu wa tariqun la yataghayyaru. Ya, ini adalah mizan, ya. Ini adalah timbangan. Ya, apa yang beliau sebutkan tadi itu sebagai timbangan untuk kita diri kita sendiri. Ya, nah, enggak usah lihat orang lain. Lihat diri kita untuk menimbang diri kita. Sekarang itu kita berada di posisi yang mana? Ya. Sebuah timbangan barakallahu fikum yang tayyib tidak perlu dikalibrasi lagi, ya begitulah. Nah, sudah paten. Ya, tariqun la yataghayyar, jalan yang tidak akan berubah. Barakallahu fikum. Nah, rutenya jelas. Ya. Kalau yang ini lurus tujuannya surga. Yang lain berkelok-kelok. Barakallahu fikum na'am. Mencong kanan, mencong kiri. Ya, yang jelas ujungnya adalah neraka. Barakallahu fikum na'am. Fa innaman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna yassarahullahu lil yusra. Fa inna man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Karena orang yang memberi, ya, dia mau berbagi kebaikan dengan sesama, berbagi ilmu dengan teman-temannya, pengetahuan, ya, berbagi rezeki, makanan, minuman dengan saudara-saudaranya. Barakallahu fikum, berbagi ta'awun, pertolongan. Nah, punya jiwa barakallahu fikum yang senang untuk berbagi. Tayyib. Wattaqa. Orang yang selalu menjaga ketakwaannya dan membenarkan kalimat al-husna yaitu kalimat la ilaha illallah, maka orang yang seperti ini akan Allah mudahkan dia barakallahu fikum na'am, ya, untuk kebaikan. Nah, Allah akan berikan jalan, dibuka sama Allah. Pintu rezeki ada aja. Loka rezekinya, baik rezeki dalam materi, ya barakallahu fikum na'am, dimudahkan. Tadinya sulit sekali. Nah, usaha ini gagal, usaha itu gagal, gini enggak jalan. Nah. Baik. Tapi setelah dia kembali kepada Allah, ya, dia di dalam rumahnya tiba-tiba ada yang nawari. Naam. Ya, tayyib. Pak, mau enggak masarkan produk kami? Ya, naam. Anda enggak punya modal, enggak usah pakai modal. Modalnya dengkul, ya. Modalnya cuma HP, modalnya cuma lisan. Nah, antum sharing, antum beginikan lagi, barang dikirim. Cuman itu saja kerjanya dia. Gak lama kemudian tang ting tung, ya, bunyi HP-nya, pesanan ini pesanan itu rami. Nah, barakallahu fikum. Allah bukakan dia pintu rezeki, ya. Allah bukakan dia pintu ilmu. Allah bukakan banyak kasih sayang Allah itu, ya, karena pintunya dibuka, masuk. Sebelumnya dia tutup. Barakallahu fikum. Naam. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang-orang yang bakhil, dia tidak mau berbagi. Pelit, ya. Naam, tidak mau berbagi harta, tidak mau berbagi ilmu, tidak mau berbagi barakallahu fikum. Naam. Ta'awun, ya, benar-benar hidup yang individualistis, ananiyah, keaku-akuan, cuek dengan sekitarnya, barakallahu fikum, tayyib, dia enggak peduli, ya, nah, bakhil, barakallahu fikum, wastaghna, dan dia merasa dirinya sudah kaya, sudah cukup, barakallahu fikum, nah, ya. Dari sisi harta, dari sisi ilmu dia merasa sudah paling pintar. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Dari sisi barakallahu fikum fisik dia sudah merasa yang paling ganteng, yang paling cantik, yang paling gagah. Nah, barakallahu fikum. Ya, sudah merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kalimat al husna, yaitu kalimat la ilaha illallah. Apa kata Allah? Fa sayuyassiruhu lil usra. Maka akan Allah persulit dia dengan kehidupan yang sulit. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaytiklan. Ya. Nah, itu penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Nah, ya. Jadi itu adalah sebagai bahan introspeksi untuk diri kita, ya. Gunakan itu untuk menilai diri kita sendiri, jangan gunakan untuk menyindir teman-teman atau siapapun. Nah, ya. Baik. Kira-kira sekarang kita itu berada di kondisi yang mana? Ya, kalau dalam kondisi yang bagus, ya tadi. Yang pertama bersyukur. Barakallahu fikum, pujilah Allah. Dan apa? Dijaga. Dipertahankan. Jangan sampai hilang. Kalau kita berada dalam kondisi yang jelek tadi, alamat orang yang bakal disesatkan, segeralah sadar. Jangan tunggu terlambat. Ya, nah, ana masih muda Ustaz, ya, masih panjang umur ana, ya, nah, mana pengen menikmati hidup lah, ya, nah, masa dari kecil mondok terus, ya, tersiksa Ustaz, ya, ini waktunya ana mencari jati diri ana, barakallahu fikum, nah, tayyib, ya, iya kalau ketemu, kalau enggak ketemu ya tersesat. Oh ya, nah, ngapain jauh-jauh mencari jati diri keluar sana? Ya, carilah jati dirimu di dalam pondok pesantren. Ya, nah, kalau sesat ada tempat orang untuk bertanya kepada sahabat-sahabat kita yang saleh, yang baik, kepada guru-guru kita, ustad-ustad kita. Nah, ya, ada yang akan membimbing ustad, anak futur ustad. Ustaz, ana lagi malas banget ini Ustaz. Ya, suntuk banget Ustaz. Nah, pokoknya sempit. Nah, ada yang membimbing. Tapi kalau antum mencari jati diri di luar sana, barakallahu fikum, ya. Hey bro, lagi sumpek ini di rumah malas diomelin terus sama mae. Ya, nah, bapak juga kerjanya marah-marah di rumah, ya. Gimana ini, bro? Jangan khawatir, ya. Ikut saya. Tak kasih tahu solusinya. Di mana itu? Cep, acep, acep. Cep, acep, acep. Nah, ya. Diajalah, barakallahu fikum, ke tempat dugem. Ya, nah, itu solusinya. Dikasih obat-obat, ekstasi, narkoba, barakallahu fikum. Nah, antum alhamdulillah enggak tahu di sini. Di luar itu ngeri kondisi anak muda zaman sekarang. Ya, nah BNN masang spanduk di alun-alun itu. Antum pikir apa? Karena kondisinya mengerikan, genting anak muda zaman sekarang. Antum alhamdulillah di pondok pesantren. Enggak tahu antum. Kalau antum di luar sana mengetahui bagaimana pergaulan anak muda zaman sekarang, ya itu banyak yang udah kena narkoba. Udah kena narkoba, antum tahu gimana tampangnya orang kena narkoba? Hah? Matanya sayu, mikirnya enggak jelas, kadang badannya jadi enggak bisa barakallahu fikum, ah, kontrol ya. Hancur sudah kalau anak muda kena narkoba itu. Ya, nah, ngomong bisa lurus saja alhamdulillah itu. Ngeri di luar. Ya, nah, alhamdulillah antum di pondok kayaknya itu aman-aman saja karena memang dunia antum dunia pondok pesantren, enggak tahu yang seperti itu. Tapi di luar sana mengerikan. Ya, nah, BNN masang spanduk di mana-mana itu bukan apa-apa karena mereka punya angka statistik tentang generasi ini. Barakallahu fikum, nah, ya. Dicekokin anak muda itu dengan barakallahu fikum narkoba, minuman keras, barakallahu fikum, nah, kerjanya hura-hura, party-party. Ya, nah, ke tempat dugem sana, dugem sini, barakallahu fikum. Nah, ya gitulah. Kalau antum di luar, ya, nah, ngapain jauh-jauh cari jati diri? Di pondok pesantren lah, cari jati diri. Nah, ya, kalaupun agak melenceng dikit, enak, ada yang narik. Ya, nah, kalau bingung, enak, ada tempat untuk bertanya. Barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an wa 'alaitiklan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.